Segera. Kita terbang bareng yo. 1 2 3 go. Tak terpandang dan terdiam, ku mengingat sadarku bertakut bertambah terwujudlah. Come on. Terbayang yang terindah, yang terhampa berlalulah. Sadarku sempurna perasaan. Oh, oh. Come on. Kau yang diinginkan aku dari diriku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Yang terendah, yang terhampa, melalulah sadarku sempurna perasaan, rasa cinta. Kau yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. No, no. Kau yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. No, no. Coba terbangkan hayalku dari sadarku. Robot. Kau yang diinginkan aku dari